الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدد، باب tentang bilangan، membahas tentang masalah takdiran wa ta'nitsan, mudzakkar dan muannatsnya bilangan. Dilihat dari mudzakkar dan muannatsnya bilangan, maka i'lam anna alfaz al-'adadi 'ala thalathati aqsamin. Maka telah bahasanya lafaz-lafaz adad atau bilangan dilihat dari mudzakkar dan muannatsnya itu ada tiga macam. الأول ما يجري على القياس فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. Yang pertama adalah yang sesuai dengan qiyas. Tidak pernah berubah-ubah. Mudzakkar diizinkan dijadikan mudzakkar jika ma'dudnya mudzakkar. Ada itu pasangannya namanya ma'dud. Faizah kalau maka adat itu dimudakarkan ma'al mudakarnya jika ma'adunya mudakar. Waya anasul dan adat tersebut dimu'anaskan ma'al mu'anasi jika ma'adunya hilang mu'anas. Ini berlaku untuk wahuwal wahid wa isnani, berlaku untuk bilangan 1 dan 2, pemakan ala sirati fa'ilin, dan bilangan yang bentuknya adalah fa'il, yaitu yang maknanya ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 7, dan seterusnya. Wahidun isnatani au sintani tan wasaniyatun wa sabithatun ila asiratin. Untuk sirati fa'ilin takulu fil mudakari wahidun wasnani wasanin wasabithatun ila asirin, wa fil mu'annasi wahidatun wa asnatani au sintani wasaniyatun wasalisatun ila asyrah. Maka disamakan jika kitabun, maka kitabun wahidun, kitabun isnani, atau untuk yang urutan kedua, ketiga, tani, salis, tapi akhir atau sania, salita, rabi'ah, khamisah, dan seterusnya. Jika maksudnya mu'anas, maka kita pakai bentuk akhir yang mu'anas. Jika maksudnya mudakar, maka kita pakai bentuk akhir yang mudakar. Baiklah, kibat ma'al asarati au bayriha illa anna kata'ti bi ahadah wa inda wa haji wa hajiyata fataqul fil mudakkari ahada asyara isna asyara wa haji antara wa sami antara wa salisa antara ila tasi'a asyara. Demikian pula jika rukibat, jika kata tersebut disusun bersama asyara, ke 11, ke 12, ke 13, ke 14, untuk ke 13, ke 12, ke 14, dan seterusnya, maka juga sama. Ila bedanya anak kata tinggal datangkan kata-kata ahada, hida, haji, atau hadiah. Maka untuk mengatakan, maka ahada asyara, isna asyara, 11 ke 12, atau ke 11, hadi asyara, ke 12, sami asyara, salita asyara, sampai tasya asyara. Wafil mu'anasi, jika maksudnya mu'anas, maka asyanya juga mu'anas. Kita katakan ida asyara. Ihda asyrata, wasnata asyrata, wahadiyata asyrata, sudah ke-11, hadiyata asyrata, ke-12 saniyata asyrata, ke-13 salisata asyrata, ila tasyata asyrata, ke-19 tasyata asyrata. Watakul ahadu wa ishrun, wathnani wa ishrun, walahadu wa ishrun, wathani wa ishrun, ila ta latasi'i wa tis'in. Ihda wa ishrun, wathnatani wa ishrun, walahadiyatu wa ishrun, wathaniyatu wa ishrun, ila ta si'ati wa tis'in. Demikian juga untuk maksudnya mudhakkar, maka lebih dari 20, kita katakan ahadun wa isron, isnani wa isron. Untuk yang bilangan ke-21, ahadun wa isron, asani wa isron, seterusnya sampai atas wa'akun tis'in. Jika maksudnya mu'anah, ihda wa isron, isnatani wa isron. Untuk bilangan duanya, ke-11, al-hadiyah wa isron, ke-12 asalnya dua isron sampai ke-19 asalnya lebih lain. Singkatnya, yang mudhakkar bersama mudhakkar, yang mu'anas bersama mu'anas, itu untuk bilangan 1 dan 2 dan siratu fa'il ke-1, ke-2 dan seterusnya, atau ke-2, ke-3 dan seterusnya. Dan ini berlaku meskipun ketika bersambung atau bergabung dengan asal. Maka tetap untuk bilangan 1, 2 atau yang ke, meskipun dia bersambung dengan asarah, maka dia menyesuaikan ma'adudnya. Jika ma'adudnya mudhakkar, maka bilangan-bilangan tersebut juga mudhakkar. Jika ma'adudnya mu'anas, maka tetap mu'anas. Untuk yang ke, ketik-ketik sama 1 dan 2 nya. Pesani mayajri ala aksil qiyasi faya'ana suma'al mudhakkari wizakaru ma'al mu'anasi. Dan ma'dud atau adat jenis yang kedua adalah yang berlaku padanya aksil qiyas, kebalikannya qiyas. Maka adatnya itu dimu'anaskan ma'al mudhakkari jika ma'dudnya mudhakkar. Wizakaru ma'al mu'anasi, dan adatnya itu dimudhakkarkan ketika ma'dudnya mu'anas. Wahwa adalah 1 wa 9 wa mabainahuma. Ini untuk angka 3 dan 9 dan angka yang diantara keduanya. Nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sabal ufridat lahu 3 rijalin wa 3 nisbatin. Baik, angka 3 sampai 9 itu bersendirian, maka contohnya 3 rijalin. Rijal itu mu'anas majazi, namun aslinya rajul. Mu'anas mudhakkar hakiki. Kalau rijalnya mu'anas ya, rijal itu mu'anas. Jamak taksir itu mu'anas. Kalau rijalnya itu mu'anas majazi. Akan tapi untuk masalah adat itu yang dilihat bentuk tunggalnya. Dia mu'anas atau mudhakkar. Jangan bentuk jamaknya, jangan bentuk jamak taksirnya. Jamak taksir namanya mu'anas. Maka kita kembalikan dari jam itu, jika kita kembalikan dari rajul. Rajul mudhakkar. Maka kita kasih bilangan, jika itu antara 3 sampai 9 maka dibalik. Kalau rajul itu mudhakkar, maka bilangannya mu'anas. Maka jangan salah satu ijalin, namun salah satu ijalin. Demikian juga niswa, dia mu'anas, maka adatnya mudzakkar, salah satu niswanya. Oleh karena itu, lima salat waktu, lima salat wajib, khams salawatin, khamsu salawatin. Nah, salawat terjemah dari salat, dan salat itu mu'anas, maka adatnya mudzakkar, khamsu salawatin. Itu kalau kita jadikan untuk ilat. Kalau mau dijadikan na'at man'at, as-salawatul khamsu, tetap sama. Baik adat dan ma'adun yang dijadikan mutab-mutab ilat, khamsu salawatin, atau dijadikan na'at man'at. Karena bilangan itu bisa jadi na'at, bilangan adat itu bisa jadi na'at. Maka bisa khamsu salawatin, bisa as-salawatul khamsu. Namun meskipun na'at, tetap berkebalikan kalau angkanya dari 3 sampai 9. Contohnya ayat adalah Saba'a layalin bersama niata ayamin. Layalin bentuk jamak dari laylatin, maka Saba'a layalin. Sedangkan ayam bentuk mufradnya yaumun, dia mudzakkar, maka sama niata ayamin. Husuman maknanya terus menerus. Kibat ma'al asarati, ataupun digabung, dibentuk bersama bilangan 10. 3 sampai 9 tadi digabung dengan 10, 13. Salah satu asarat rajulan. Ini ma'dud itu bentuknya bisa bisa mudhaf ilaih, salah satu rijalin. Bisa bentuknya tanwin. Salah satu asyara rajulan. Maka untuk salah kata asyara, yaitu 3-nya sampai 9, maka 13, maka jika maksudnya rajulan, maka yang 3 sampai 9 harus kebalikan, kebalikan dari mudzakkar, yaitu mu'annas. Kita mau mengatakan 13 laki-laki, laki-lakinya rajulan, 13, maka 3-nya harus berkebalikannya. 3-nya harus kebalikannya, rajulan-rajulan mudzakkar, maka 3-nya mu'annas. Kata-kata asyara rajulan, arba'ata asyara rajulan sampai tis'ata asyara rajulan. Namun kalau imro'atan, maka kita sesuaikan, kita mau bilang 13 perempuan, maka perempuan mu'anas, 13 perempuan, maka 3-nya itu kebalikan, kebalikannya dari mu'anas, yaitu mudzakkar. Salasa asrata imro'atan, arba'a asrata imro'atan, sampai tis'ata asrata imro'atan. Maksudnya kalau dalam bentuk tamyiz, kalau dalam bentuk tamyiz, maka mufrad. Dalam bentuknya tamyiz itu 13-14 tamyiznya mufrad. Tapi jika dalam bentuk idhofah, maka jamak, salah satu rijalin. Aurkibat ma'ala isrina wa mabadahu nahu salasatun wa isruna rajulan ila tis'atin wa tis'ina wa salasun wa isruna amatan ila tis'in wa tis'ina amatan. Demikian juga walau aurkibat ketika disusun bersama kata-kata isrun wa mabadahu 20 dan seterusnya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Maka angka 3 dan 9 nya harus berkebalikan. Kita mau mengatakan 23 laki-laki, 23 laki-laki, maka rajulan, dia antara 11 sampai 99, maka bentuknya tamyiz rajulan. Nah, 13 nya rajulan yang mudzakkar, maka 13, untuk angka 3 nya, untuk kata-kata 3 nya itu harus kebalikan dan mudzakkar itu mu'anas. Salah satu sehingga bunyinya salah satu wa isyuruna rajulan, 23 laki-laki sampai tis'atin wa tis'ina. Untuk 23 budak amatan, budak perempuan, maka amah mu'anas. Maka untuk tiganya itu harus mudzakkar. Maka salatun wa isruna amatan sampai 99. Pasal itu dan bentuk yang ketiga adalah malahu halatani, yang memiliki dua keadaan. Wawwa al-asaratu, yaitu bilangan 10. Maka bilangan 10 ini kadang berkebalikan dengan kian atau berjalan dengan kian. Inu kibat syarat alal qiyasi, indukibat jika dia mokab, maka jarat ala qiyas, maka sesuai dengan qiyas. Kita mau mengatakan 11 laki-laki, maka 11 sampai 99 ma'dudnya berupa tamyiz rajulan. Maka kita mau mengatakan 11, maka 11, maka ini ada 10 murakkab. Maka kita pakai asyarah atau kita pakai asrah. Maka rajulan, rajulan 10 nya murakkab, maka sesuai dengan qiyas. Kalau rajulannya muzakkar, maka 10 nya bukan asrah namun asyarah. Bagaimanakah yang depannya, yaitu 11 nya, satunya gimana? Untuk satu dan dua ketentuannya juga sama, yaitu sesuai dengan qiyas. Maka satunya sesuai dengan qiyas, sepuluhnya sesuai dengan qiyas. Karena rajulan muzakkar, maka sepuluhnya muzakkar, satunya juga muzakkar, bukan ihda namun ahada, bukan asrata namun asyara. Kita mau mengatakan 12 laki-laki, maka ini 1 sampai 11 sampai 99 ma'dud berupa tamyiz rajulan, mufrad tamyiz rajulan. Maka di sini gimana 10 nya mu'anas atau muzakkar? Maka 10 di sini mu'akkad dengan 2. Kadang sesuai dengan qiyas, sesuai dengan qiyas, yaitu di asyarah. Gimana duanya? Satu sama dua juga sesuai dengan qiyas, meskipun dia mengungkap dengan depan dikatakan wakada idza ukibat ma'al asarati au ghairiha. Demikian juga satu dan dua itu sejalan dengan qiyas ketika digabung dengan 10. Namun bedanya satunya sudah tidak lagi wahid namun pakai ahad. Kalau kita mau mengatakan 12 laki-laki, maka maksudnya bentuknya mufrad tamyiz rajulan, dia muzakkar, maka di sini 10-nya itu muakkad, maka dia sesuai dengan qiyas, berarti asyara. Dan duanya bagaimana? Untuk satu dua harus sesuai dengan qiyas. Kalau maksudnya muzakkar, maka duanya juga muzakkar. Jadi isna asyara. Dan jika kita mau mengatakan 13 laki-laki, ini 11 sampai 99, berarti maksudnya mufrad tamyiz, tamyiz mufrad rajulah. Ini ada 13, ada kata ada 10-nya, 10-nya muakkad. Ini rajulahnya muzakkar, maka 10-nya muzakkar. Asyara. Gimana tiganya? Nah, ini 3 sampai 9. 3 sampai 9 itu kebalikan dengan qiyas. Kalau maksudnya muzakkar, maka 3 dan 10-nya, 3 sampai 9 itu harus muannats. Ini kita mau mengatakan 13 laki-laki. Laki-laki rajul muzakkar, maka 3-nya muannats. Maka jadinya bunyinya salah satu asyara rajulan. Diberikan sampai tis'ata asyara. Maka kita mengatakan misalnya tis'ata asyara 19 laki-laki. Ini 19 laki-laki. Ini angka 11 sampai 99, maka cara fikirnya ini angka 11 sampai 99. Maka tamyiznya, maka maksudnya adalah tamyiz mufrad. Laki-lakinya berarti jadi rajulan. Di sini ada 19, ada 10-nya. 10 itu sesuai dengan 10 muakkad. Jika 10 itu muakkad, maka dia sesuai dengan qiyas. Maka jika muzakkar, maka muzakkar. Maka asyara, maka jadinya asyara. 9-nya gimana 9-nya? 9 3 sampai 9 itu kebalikan qiyas. Kalau maksudnya rajulan, maka ininya harus muannats. Maka jadinya tis'ata asyara rajulan. Kalau 22 laki-laki, maka itu 11 sampai 99 tamyiz mufrad rajulan. Untuk 20 itu baku, tidak berubah-ubah, tidak ada, enggak ada bentuk, enggak ada bentuk muannatsnya. Bentuknya cuma isrun sama isrin. Duanya, maka satu dua itu sejalan qiyas. Maksudnya muzakkar, maka di sini juga muzakkar. Maka itna wa isrun rajulan misalnya. Untuk mu'anas, jika maksudnya mu'anas, maka ihda asrata imro'atan atau itnata asrata imro'atan salasata asrata imro'atan sampai tis'a asrata imro'atan. Itu maka jika 10, bilangan 10 itu mu'akkad, maka disejalan dengan qiyas. Wain ufridat darat ala khilaf bil qiyas, akan tapi jika dia bersendirian, maka syarat berlaku menyelisih qiyas. Jika maksudnya muzakkar, maka adatnya mu'anas. Contohnya 10 laki-laki. Ingat, dengan melihat 10 laki-laki, Maka 3 sampai 10 itu maksudnya jamak mudhaf ilaih, jamak majrur dan jamak rijal. Akan tetapi untuk menentukan bilangan, maka jangan dilihat dari rijalnya, karena semua jamak taksir itu mu'anah. Kan tapi kembalikan ke bentuk mufradnya, rajul, rajul mudzakka, maka 10-nya itu mu'anah. Asaratu rijal atau asru liswani. Maka itulah tiga jenis adat dilihat dari mu'anat dan mudakarnya. Yang pertama ada yang selalu sejalan dengan kias, selalu sejalan dengan kias itu angka 1-2 atau yang berbentuk fa'id. Dan ini berlaku baik 1-2-nya itu sendirian atau 1-2-nya itu bergabung dengan 10. Cuma bedanya nanti kalau satunya jadi ahad atau ihda', 10 atau 1-2-nya itu bergabung dengan 20-30 dan seterusnya. Dan ada yang berkebalikan dengan kias, selalu berkebalikan dengan kias itu angka 3 sampai 9. Dan ini berlaku, dan ini selalu berkebalikan kias, baik dia dalam bentuk mufrad ataupun dia murakkab dengan bilangan 10. Sedangkan untuk yang berubah-ubah, enggak, tidak dalam satu bentuk, maka adalah bilangan 10. Maka jika dia merokat, maka kata-kata 10-nya itu sesuai dengan kias. Mudahkan mana? Akan tapi jika dia idofah atau jika dia bersendirian dan idofah dengan mudah dengan maksudnya, maka berkebalikan dia. Yang terakhir babul waqfi, bab tentang masalah wakaf, wakaf berhenti ketika seorang itu baca teks, membaca kalimat. Yukafu alal munawwani al marfu'i wal majruri bi hasbil harakati wa tadwini nahwu zaid. Marartu zaid. Yukaf diwakafkan alal munawwan untuk isim yang bertanwin dan yang marfu atau majrur, maka kalau mau wakaf maka bi hasbil harakah, harokatnya dibuang, demikian juga tanwinnya dibuang. Ja'a Zaidun, maka kita katakan Ja'a Zaid. Aku melewati Zaid, marartu bi Zaid. Di sini Zaid, ini marfu tanwin. Bi Zaid, ini majrur tanwin. Maka dibuang harokatnya. Wa 'alal munawwanil mansubi bi ibdalil tanwini alifa. Dan untuk bertanwin, namun tanwinnya tanwin nasab, tanwin fathah berarti, maka tanwinnya ibdal diganti dengan alif. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Dibaca ra'aitu Zaidan. Wakadzalika tubdalu nun idzan alifan fil waqfi. Demikian pula nun atau tanwinnya, karena tanwin itu nun, hakikat tanwin itu nun. Demikian pula tubdal diganti nun atau tanwin dalam idzan. Idan ukri muka ikut ukri maka idan itu bisa diganti dengan alif alif fil waqfi jika diwakafkan. sebagaimana ayat walam tuflihu idza abada. Namun ada sebagian, namun ini tidak disepakati untuk idzan waqafnya alif, tidak disepakati. Ada sebagian ulama di sini disarahnya dikatakan Ibnu Usfur dan ulama-ulama yang mengikutinya atau mengikuti ulama-ulama yang lain, waqafnya tetap nun. Idzan harus idzan. Wakadzalika nun taukid al-khafifah. Demikian pula nun taukid khafifah. Aslinya lanas fa'an. Aslinya lanas fa'an. Habis ain itu ada nunnya. Maka nunnya diganti alif. Lanas fa'an. Jadi ini boleh malam yahsul lapsun, selama tidak terjadi kacauan. Wayuk tabna kadalika, dan tulisannya juga seperti itu. Nah, tulisannya seperti itu diganti alif karena sfaan. Wa rahmatan bil ha, dan rahmah maka waqafnya dengan ha. Rahmatan maka bacanya rahman dengan ha, tidak dengan ta. Saya dalam bahasa Arab beda rahmat, namun waqafnya dengan ha, rahmah. Wayuqafu 'alal manqusil munawwani bi rafi' wal jar bi hadzal ya'i, dan waqaf untuk isim manqus yang bertanwin dan kondisi rafa dan jar adalah dengan membuang ya. Maka jadinya ja'a qaf maratu bi qaf. Wa yajuzu itsbatuha. Dan boleh juga dengan tetap menuliskan ya-nya. Hingga ja'al qadi maktubi qadi. Bagaimana qira'ahnya Ibnu Katsir untuk ayat walikaumin hadi, walikuli kaumin had. Namun Ibnu Katsir membacanya walikuli kaumin hadi dengan pakai ya. Wayuqafu fi nasbi fi ibtali tanwini alifa, dan waqaf ketika isim manqus itu nasab maka tanwinnya diganti menjadi alif. Maksudnya ra'aitu qadiyan, maka di waqafnya ra'aitu qadiyan. Wa in kana ghayra munawwanin fal aqsahu fi rafi wal jar wal waqf wal jar al waqfu alayhi bi isbatil ya. Adapun jika isman itu tidak bertanwin, maka bahasa yang fasih untuk rafa' jar, rafa' dan jarnya adalah waqafnya dengan pakai ya. Ja'a al qadi, ja'a al qadi, marartu bil qadi. Kalau tadi ja'a qaf maratu bi qaf, namun boleh juga pakai nah ya, ja'a qadi maratu bi qadi, pakai ya. Namun untuk ja'al qadi untuk dalam bentuk munawwan tidak ghair munawwan, maka jaa al-qadhi maqtabul qadhi dengan menetapkan ya. Wujuzul hadwa, boleh juga enggak pakai ya. Artinya lah jaa al-qad jaal, cuma tadi bedanya kalau yang tidak beral maka jaa qad. Ini jadi jaal qad. Maratu bil qab. Itu jika dibaca tanpa ya, diwakaf tanpa ya, maka bunyinya jadi ja'al qab. Maratu bil qab. Yang pasti apa? Yang pasti adalah dengan pakai ya. Kal afsah di isbatil ya. Namun tanpa ya itu boleh, namun ini tidak pasti. Baikkan mansuban fabil isbatil ghairu, akan tapi jika isim mangkus yang tidak bertanwin ini yaitu pakai al ini dibaca mansub, maka fabil isbat maka harus pakai ya. La ghairu, tidak ada cara baca yang lainnya. Ra'aitul qadhiyah. Wa idza qita 'ala mafita ta'nisi. Fa in kanat sakinatan lam tughayyar nahwu qama. Jika ukifa waqaf pada isim yang madzum ta'nis. Maka jika ta'nis adalah ta'nis sakinah, yaitu fi'il madhi, maka tidak diubah. Qomat ya tetap dibaca qomat. Dan jika tak taknisnya adalah tak taknis mutaharikah, maka jika dia dalam fa'ikana sul jam'in nahu al-muslimati fal-afsah al-waqfu bita. Namun jika tak taknisnya adalah tak taknis mutaharikah, maka jika itu dalam bentuk isim jamak, itu isim jamak mu'anah salim al-muslimat fal-afsa, maka bahasa yang paling fasih adalah al-waqfu bita. Waqfnya pakai ta, al-muslimat tidak pakai ha. Kalau tadi kan rahman, waqfnya pakai ha. Jadi kalau dalam bentuk jamak, maka waqfnya pakai ta, al-muslimat diakhiri dengan tak. Wabakdum yakifu bilha. Akan tapi sebagian ulama mewakafkan dengan ha al-muslimah. Ya, jadinya al-muslimah. Maka ada dua cara baca. Bisa al-muslimah pakai ta atau al-muslimah. Namun yang absah itu adalah pakai ta. Wa in kana fi mufradin fal absah al-maqtu bil ha. Adapun jika ta'nis mutaharikah itu dalam bentuk isim mufrad bukan jamak, fal aqaf al waqfu bil ha, maka yang paling fasih waqafnya dengan ha. Yang paling fasih waqafnya dengan ha. Rahmah, maka dibaca rahmah syajarah. Namun juga tidak harus waqafdum yang itu bita. Sebagian ulama juga membolehkan jika waqafnya pakai ta. Rahmat. Rahmat. Boleh. Syajarah. Syajarah bukan syajarah. Sebagai nama membolehkan, enggak harus syajarah ya. Namun bisa wakafnya pakai ta syajarah. Tak mau tahrikan, mufrad ya. Itu salatnya mufrad. Ya, as-salat. Makanya kalau dari sisi pandangan nahwu boleh. Bapak tanya kisah kita. Boleh. Sebagai ulama membolehkan wakaf dengan tak. Meskipun afsah, afdaliyah, kalau ini cuma masalah afdaliyah, mana yang paling baik? Afsah al-waqfu bilha. Maka jika tidak ada ketentuan khusus untuk masalah adzan dalam masalah ini, ya kembali pada ketentuan nahwu, ketentuan bahasa. Maka kalau tidak ada, wallah alam tentang masalah ini, saya tidak tahu pastinya. Akan tapi jika tidak ada ketentuan khusus dari sisi sa'i, maka kembali ke mana? Ke lughah kan? Kembali ke bahasa. Kalau ke bahasa gimana? Tak mutaharikah mufrad. Al-afdal al-waqfu bil ha. Namun yajuz al-waqfu bil ta. Waqad qara fi ba'd as-sab'ah, dan sebagian qira'ah sab'ah, qira'ah yang tujuh membacanya dengan ta. Yaitu untuk firman Allah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ini kan terakhir dari Mutamimah wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala ahli wa sallam. Bahas masalah untuk kiraannya, untuk pengucapannya. Kalau tulisannya ya tetap standar. Ya kalau tanwin fathah ya tanwin fathah. Terus kalau enggak ada isim yang kayak apa? Sukun enggak ada isim yang jazm. Isim itu cuma mungkin mafu', mansub, majrur. Tapi ini cuma membahas gimana kalau masalah pembacaannya. Maka ketentuannya undang-undangnya di nahwu bagaimana tadi? Nah, kalau untuk anak alasan kan ditegaskan di sini untuk apa? Saya ditegaskan. Wakadzalika nun tauqid al khafifah nahulana sfa'an wa ikta benar kadzalik, dan ditulisnya tulisannya pun kayak gitu. Ya, ada beberapa pertanyaan di halaman 107. Menanyakan tentang i'rab walaula dakullahi nasa. Bagaimana i'rab lafaz dakullah, ayat dakullah, bila dakullah merupakan isim beramal dengan fiilnya? Bab asma al-amilah halal. Kalau daf'ullahnya maka daf'ullahi daf'u mahum mubtada'un maf'un bidhammati wa mudhafun allahi ismun majrurun majrurun bil kasrati wa daf'u wa huwa masdarun ya'malu bi amali fi'lihi an-nasa maf'ulun bihli daf'u mansubun fil fathati. Ini kan Karena makna laula laula taqullah itu maknanya maknanya laula ayat fa'allahu annas. Atau maknanya setelah anna daf'allahi annas. Untuk halaman 108, apakah untuk mahiyah? Isim fa'il beramal, amal dengan amal amal fi'ilnya, bisa berfungsi sebagai mubtada seperti pada isim fa'il yang diawali istifham. Apa ini maksudnya? Enggak jelas untuk pertanyaan kedua. Apakah untuk ma strip apa tanda pisah dia isim fa'il beramalan fi'ilnya bisa berfungsi sebagai mubtada seperti pada isim fa'il yang diawali istifham? Atau yang mana atau yang ditanyakan ini madaribun madaribun zaidun amran mana hafu istifham madaribunnya mubtada, jadi mubtada dalam bentuk nakirah ini dibolehkan karena didahului dengan nafi. Ini yang ditanyakan madaribun, apakah yang ma yang ada nafinya itu sama dengan yang adaribun, hanya hamzah istifham, daribunnya mubtada. Sama saja, jika madaribun zaidun amran, manya itu harfu nafi, mabni ala sukun, daribunnya itu mubtada, ya, mafu' dengan doma, dan dia bentuk nakirah, dan tidak mengapa mubtada bentuk nakirah, karena dia digalui ma, manafi. Karena salah satu yang membolehkan nakirah menjadi mubtada itu didahului istifham atau didahului nafi. Di sini ada nafi. Dan zaitun itu fa'il dari dharib dan amran itu maf'ul bih dari dharib. Kemudian untuk ta'ajub. Kemarin saat kajian sore saya menjelaskan biasanya dhamir mustatir wujuban wa tapi untuk sifat ta'ajub untuk af'ala untuk sifat yang pertama ma'af'ala zaidan af'ala itu fi'lun ma'adhin fa'il yang dhamir mustatir fihi wujuban. Ya'ud ila ma. Di sini kita dapatkan af'ala, di sini dikatakan fi'il madhi dan dia dhamirnya dhamir mustatir kembalinya ke ma dan ma itu huwa. Maka asalnya kalau fi'il madhi dhamir mustatirnya kembali pada huwa, itu dhamir mustatirnya jawazan. Zaidun koma. Zaidun koma. Dan koma ini ada dhamir mustatir huwa. Gimana mustatirnya? Jawazan. Kan tapi untuk sifat ta'ajub itu tidak jawazan namun wujuban. Sehingga setelah ma itu dibaca mansub sebagai maf'ul bih dari af'ala. Benarkah kemarin Ustaz menyatakan bahasa mubtada bisa memiliki isim marfu' atau isim mansub? Penjelasan halaman 108, tambahan penjelasan saat kajian sore. Dengar? Hah? Saya ada jelaskan itu? Saya cuma menjelaskan mubtada itu ada dua macam mungkin ya. Itu pakai ini. Mubtada itu ada dua macam, ada mubtada yang memiliki khobar dan ada mubtada yang memiliki fa'il yang sadda masadal khobar. Mubtada bisa memiliki isim marfu. Kalau isim mansub, sepertinya saya tidak mengatakan demikian. Kalau yang saya ingat, kalau yang pernah saya katakan, mungkin tapi saya ingat saya pagi. Mubtada itu ada yang memiliki khobar dan ada yang memiliki fa'il sadda masadal khobar. Ini demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa pagi biasa jam setengah lima, tapi enggak soal. Terbukti antum serius belajar. Adalah datang dan enggak soal. Enggak datang tapi enggak serius belajar. Datang tapi enggak ngerti soal juga enggak serius belajar. Cuma main-main belajar. Dan untuk sisa waktunya maka saya kembalikan ke panitia. Ya. Nanti mau gimana kegiatannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bahwa sekalian, ya kami dari panitia sebelumnya ingin menyampaikan ya jazakallahu khair atas kehadiran antum sekalian. Sehingga kitab ini selesai hingga sekarang. Kemudian dari panitia mempunyai dua amanah pengadaan daurah ini. Yang pertama untuk menyelesaikan kitab Jurumiyah dan alhamdulillah sudah selesai. Dan yang kedua penyelenggaraan daurah sampai tanggal 17. Ya. Maka di sini panitia menawarkan tiga opsi pada antum sekalian. Tiga opsi yang pertama. Dan sebelumnya ujiannya diundur ya, diralat yang katakan kemarin itu besok supaya serentak sekalian tanggal 17. Ujiannya tanggal 17 hari Sabtu pagi sekalian penutupan. Ya diulang, ujiannya diralat enggak besok tapi tanggal 17 pagi. Kemudian lanjutkan yang tadi, opsi pertama itu kajiannya diliburkan sampai tanggal 17. Jadi antum bisa sambil belajar buat ujian, kan? Itu yang pertama. Yang kedua, akan diteruskan dengan kitab Muyasar 2. Pengajarnya insyaallah Abu Muslih Mas Ari, dan ya insyaallah ini ya. Karena kemarin beliau masih kurang setuju. Dan Anda tadi mencari enggak ketemu-ketemu orangnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin akan diadakan kajian kutip, kajian dengan ustaz, dan ustaznya pun menyusul, kitabnya pun menyusul. Karena ya apaan aja sebelumnya kan merencanakan Ustaz Arif mengisi Muyasar 2 sebelumnya, ternyata qadarullah beliau sibuk tidak bisa. Ya karena ini ya apaan dari panitia mungkin agak kurang mengantisipasi. Dan dari tiga opsi tersebut, maka kami tawarkan kepada ikhwah sekalian. Dan ini ahwat nerima aja ya. Ya. Ya gimana keputusannya, apakah 1, 2, atau 3. Dan kalau misalnya dari panitia lebih menganjurkan yang nomor 2. Misalnya yang antum sekalian ingin, dan ini pun tidak memaksa ya, karena yang pertama kan amanah sudah selesai. Jadi misalnya ada peserta yang saya sudah pernah ikut miasar 2, nggak perlu ikut miasar 2 lagi, dan ini tidak diwajibkan. Terserah bagi peserta apakah ingin ikut atau tidak ya, jadi ini terserah saja. Bagi yang ingin terus belajar silakan ikut, yang tidak ingin ya silakan selesai. Dan ya gimana bagi ikhwah sekalian, putusannya gimana? Yang pertama siapa? Jadi ngacung aja ya. Hah? Yang dua? Yang pertama? Yang kedua? Yang pertama tadi apa? Libur pak. Yang pertama selesai, libur. Yang kedua? Ya, yang kedua? Yang ketiga ada apa enggak? Yang kedua? Belum ya? Ya, luar kita ini. Sama? Kantor kopian. Baik. Ya? Ini membelajar kitab Miasar 2 ya. Miasar 2 lewat Ustaz Aceng Zakaria. Bukan yang satu. Dan ini iya bukan yang satu, yang dua. Dan ini fotokopiannya. Aslinya warna kuning kitabnya. Ya. Apa? Apa? Yang paling ketiga? Ya, jadi yang kedua ya, keputusannya yang kedua. Dan insya Allah kajiannya dimulai besok pagi di sini tetap ya seperti jadwal biasa. Apa? Kan sore libur. Bukunya gimana? Nah, bukunya silakan cari sendiri. Karena sudah tanya ke Ihya, katanya di sana ada banyak insya Allah. Iya. Atau langsung masuk Mas Arif. Di luar aja ya. Ya jadi keputusannya yang kedua ya. Ya soal besok kajiannya dimulai. Ya. Begitu saja. Ada yang lain? Sore libur ya. Jamnya berapa? Jamnya seperti biasa. Jam 6 ya. Jam. Ini kitabnya limit tebal loh pak. Jadi kalau misalnya pengen selesai ya tepat waktu harusnya. Tapi siang. Jam mana siang? Jam 8 kan. Ya kemudian bagi santri mahar besok ujian ya. Jamnya? Jam berapa? Jam 8 sampai jam 10 di Masjid Siswa Geraha, Ikhwan ya. Ya lagi, sudah. Ya kalau tidak ada lagi, kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.